إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والستون تأديب الأولاد واجب. الحديث yang ke-67 adalah berkaitan dengan pendidikan anak, wajibnya mendidik anak. An Ayyub ibn Musa bin Amr ibn Sa'id bin Al-As an Abihi an Jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladahu min nahlin afdala min adabin hasanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang tua memberi pada anaknya satu pemberian yang lebih istimewa, yang lebih baik min adabin hasanin dibandingkan adab yang baik. Dikatakan oleh Tirmidzi, namun ditaifkan oleh Syekh Al-Albani. Meskipun maknanya tentu itulah kita ingat yang adalah sahih. Dan yang pemberian terkait orang tua untuk anaknya adalah pendidikan. Itu lebih baik daripada harta dan yang lainnya. Aulad nasi manusia yang paling berhak diberikan untuk kita baiki. Ya, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan ma'ruf atau kebaikan kita adalah anak-anak kita. Karena anak mereka adalah amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah wasiatkan untuk mendidik mereka anak-anak tersebut dengan pendidikan yang baik. Dan pendidikan yang Allah, pendidikan dan pemeliharaan yang Allah perintahkan itu berkaitan dengan pemeliharaan badan dan hati mereka. Maka apa yang kau lakukan terhadap anak-anakmu yang berkaitan dengan masalah ini, pendidikan badan ataukah pendidikan hatinya, baik itu perkara yang kecil ataupun perkara yang besar, maka itu adalah bagian dari menunaikan kewajiban. Dan termasuk amal yang paling afdol, yang paling istimewa yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidaklah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukannya dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal tersebut. Maka wahai para orang tua, bagaimana engkau jika memberi makan mereka anak-anakmu, memberi pakaian dan mendidik serta memelihara badan anak-anakmu, maka engkau berarti melaksanakan kewajiban dan mendapatkan pahala. Maka demikian pula bahkan lebih-lebih lagi jika engkau wahai para orang tua mendidik hati-hati mereka dan roh-roh mereka anak-anakmu tersebut dengan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang benar, dan diarahkan agar memiliki akhlak-akhlak yang terpuji dan diingatkan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Maka ini adalah melaksanakan kewajiban dan ini adalah satu amal yang berpahala. Nahlun an-nahl yang disebutkan dalam hadis di atas maknanya adalah al-atoy wal ihsan, pemberian dan kebaikan. Maka memberikan kepada anak adab yang baik, akhlak, akhlak yang luhur, maka ini adalah pemberian yang terbaik untuk anak-anak halan wa ma'ala, sekarang dan untuk masa yang akan datang. Ini satu pemberian yang lebih baik daripada memberikan pada anak emas dan perak. dan berbagai kenikmatan duniawi. Karena dengan akhlak yang indah, mereka akan yang taqi'un, akan memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi. Dan dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang indah, mereka ini akan hidup bahagia. Dan dengan akhlak tersebut, mereka akan menunaikan apa-apa yang menjadi kewajiban mereka berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama. Dan dengan akhlak yang mulia, maka mereka akan menjauhi berbagai hal yang berbahaya. Dan dengan akhlak yang mulia itulah mereka akan berbakti kepada orang tua. Maka anak yang dididik dengan anak yang mulia itu akan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, dan akan anak yang sangat bermanfaat bagi orang tuanya ketika orang tuanya sudah dalam kondisi lemah dan membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan anak. Tidak seandainya anak ini dibesarkan dengan penghantipan harta namun tanpa pendidikan, maka pada saat orang tua itu sangat membutuhkan bantuan anak, bahkan boleh jadi akan meninggalkannya dan tidak mempedulikan orang tuanya. Adapun ihmal aulad, adapun membiarkan anak tidak dididik, maka bahayanya adalah bahaya yang besar, wa khatahu, dan bahayanya adalah satu hal yang sangat bahaya. Permisalannya adalah, bagaimana pendapatmu seandainya engkau memiliki satu kebun atau taman, tanamai tahu, lalu engkau kembangkan kebun tersebut sehingga sempurna pohon-pohonnya, kemudian buah-buahnya sudah matang, dan nampaklah indah zuru'uhu tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Setelah sudah demikian bagusnya taman atau kebun tersebut, kemudian engkau melalaikannya dan tidak menjaga kebun tersebut, tidak kau sirami dan tidak kau bersihkan dengan afat dari hama, dan tidak engkau siapkan untuk berkembang setiap waktu. Bukankah ini termasuk kebodohan yang sangat-sangat besar dan bahkan kedunguan yang sangat-sangat besar? Dan jawabannya adalah iya. Maka jika melalaikan kebun yang dirawat, yang sudah dipelihara, yang sudah keluar banyak biaya saja, sudah satu kebodohan, maka bagaimanakah dengan seorang yang melalaikan anak-anaknya? Padahal anak adalah filzatu kabidika, adalah potongan dari belahan hatimu, wasamaratu fuadika, dan buah hatimu, wa nafkhatu ruhika, salinan dari nafasmu, salinan dari rohmu. Dan anak itu punya fungsi akan menggantikanmu, yang akan menggantikanmu ketika engkau hidup ataukah mati. Dan anak adalah manusia-manusia yang jika mereka bahagia maka akan sempurnalah kebahagiaan, dan jika mereka beruntung dan sukses maka dengannya engkau akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang akalnya sempurna, yaitu orang yang benar-benar beriman. Maka dalam hadis ini Nabi menegaskan bahasanya pemberian yang terbaik yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya adalah dengan meninggalkan ke anaknya dalam keadaan terdidik, memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia di sini mencakup tiga jenis akhlak, bukan hanya akhlak dengan sesama, dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhlak kepada sesama manusia. Karena itulah pengertian akhlak, itulah pengertian adab. Adab bukan hanya berkaitan dengan sesama manusia, bagaimana anggapan sebagian orang, namun adab itu mencakup juga adab kepada Allah, ada adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada-ada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab itu tidak hanya bermakna adab kepada sesama manusia. Ini adalah deskripsi terhadap makna adab. Makna adab adalah kuat ada-ada kepada Allah dan Rasulnya dan ada-ada kepada sesama manusia. Kemudian hadis yang ke-68, teman dan pengaruhnya pada diri seseorang. Di sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matal jalisi salihi wal su' fahamil al-miski wa nafis al-kir. Fahamil al-miski imma ayuhdiyaka wa imma antabka'a minhu. Wa imma antajika minhu rihan tajibatah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, permisalan teman yang baik dan teman yang jelek adalah bagaikan pembawa atau penjual minyak wangi. Karena sedikit dan pandai besi. Fahamil miski, maka orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi im hadir siap. Boleh jadi ketika hatinya lagi longgar, dia ngasih minyak wangi sama kepadamu. Kemungkinan yang kedua, wa imma antata'a nih, engkau terkadang engkau juga bisa beli minyak wangi darinya. Dan minimal engkau dapati darinya bau yang harum, berjabat tangan dengannya dan deket-deket dengannya, maka yang terima adalah bau yang harum. Penafikul kir Penafikul kir itu sebenarnya bukan tepat, tepat kalau dihatikan sebagai pandai besi. Penafikul kir itu pandai besi kan pakai apa? Ada ya ada seperti apa peralam atau ya tapi dari ya betul ya. Nah ininya nasiful kir itu ininya bukan orangnya, namun alat yang dia apa, dia gunakan untuk nempa dan memproses besi yang dari alat ini keluar api. Di peniupnya, di peniupnya bukan orang. Wana fiqhul kir, sedangkan alat pandai besi dekat-dekat dengan alat yang pandai besi, maka imma ayah nikol biadana, maka alat tersebut bisa jadi membakar kainmu. Wa minha wa imma anta jidaminhu rihan khabithatan, dan minimal tidak akan mendapatkan darinya bau yang busuk. Mutafakun alaihi. Terangnya hadis ini mengandung dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih sahabat-sahabat yang saleh. Dan bagian kedua dari hadis ini adalah tahdzir, mengingatkan untuk tidak bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat dua permisalan dengan maksud Nabi menjelaskan bahwasanya teman yang baik semua keadaannya, maka semua keadaan bersamanya, maka engkau akan selalu mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan kebaikan. Sebagaimana penjual minyak wangi, maka engkau bisa mengambil manfaat dari minyak wangi yang dia bawa, yang dia jual. Boleh jadi dia memberikan hibah atau hadiah kepadamu, atau engkau harus membelinya. Wa aqallu dzalika, dan minimal adalah selama engkau duduk di dekatnya. Maka engkau qaribun nafs, engkau akan mendapatkan ketenangan karena mencium bau wangi, bau kasturi. Maka kebaikan yang didapatkan oleh seorang dari teman duduknya yang baik itu ablar, itu lebih lagi, wa afdal, dan lebih utama lagi minal miskil atfaq, daripada kasturi yang paling baik, daripada minyak kasturi yang paling baik. Maka jika seorang itu berteman dengan orang yang salah, maka imma ayu alima kama yanfa'uka, boleh jadi engkau akan mendapatkan manfaat karena dia akan mengajarimu hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan agama ataupun dunia, atau dia akan berikan hadiah kepadamu dengan sebuah nasihat, atau dia akan mengingatkanmu supaya tidak iqamah terus-menerus melakukan hal yang berbahaya. Maka dia akan memotivasimu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan mendorongmu untuk berbakti kepada orang tua, dia akan ngompor-ngomporimu untuk menjaga hubungan kekerabatan, dan dia juga akan menampakkan pada dirimu kekurangan-kekurangan dirimu. Setelah hal tersebut nampak, maka dia akan mengajakmu untuk memiliki akhlak-akhlak yang luhur dan baik. Boleh jadi dengan kata-katanya, atau boleh jadi dengan perbuatannya, atau boleh jadi dengan sikap-sikapnya. Karena sebenarnya manusia itu punya tabiat suka mengikuti temannya, sahabatnya, dan teman duduknya. Oleh karena itu orang Arab bilang as-sahib sahib. Sahabat itu sahib, menyeret. Artinya manusia punya tabiat untuk mengikuti dan meneladani siapa yang jadi temannya. Dan tabiat dan roh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas junudun mujannadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, al-aqwahu junudun mujannadah. Arwah itu bagikan arwah itu bagikan tentara yang sudah di kelompok-kelompok, yang dia akan bergabung cuma dengan sesama kelompoknya. Demikian Nabi katakan ketika ada seorang yang ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia heran ada seorang yang lucu, ada seorang yang mutahik, seorang yang suka bikin ketawa, itu hijrah kepada Nabi, hijrah ke Madinah dari Mekah. Di Mekah ada orang yang terkenal suka lucu. Setelah dia dihijrah di Madinah, ternyata dia gabungnya sama orang Madinah yang suka lucu. Ini kok bisa-bisanya sambung? Aku gak kenal, dan tiba-tiba ke Madinah ngegrupnya, untung-untungnya sama orang yang sama-sama suka lucu. Maka Nabi, maka sahabat tanya kepada Nabi, kalau gak salah main Nabi, ini aneh. Ini tukang lucu, dijah ke Madinah, belum lama sudah akrab sekali dengan yang orang Madinah yang suka lucu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Nyawa manusia itu bagaikan tentara yang sudah dikelompok kelompok. Yang kelompok ini maka dia akan cuma gabung sama kelompok itu. Orang yang sukanya lucu ya, maka akan gabungnya sama orang-orang yang suka lucu. Orang yang suka ngaji, maka gabungnya ya paling-paling duduknya sama orang-orang yang suka ngaji. Artinya ya kudu ba'duha ba'dan ilal khair. Artinya sebagiannya itu akan menggandeng sebagian yang lain untuk melakukan kebaikan, atau malah kebalikannya yaitu keburukan. Wa aqallu ma taktafid, dan faedah minimal yang bisa engkau dapatkan dari teman yang baik. Dan ini adalah faedah yang tidak boleh diremehkan, meskipun adalah faedah paling minimal. Faedah minimal yang akan didapatkan jika kita berteman dengan orang yang baik adalah engkau akan, dengan sebab adanya orang tersebut, maka engkau akan menahan diri untuk melakukan keburukan dan maksiat. Mengingat riayatan usulah demi menjaga persahabatan dan dalam rangka bersaing dalam kebaikan, dan engkau akan tarafu'an anisyar, akan merasa sombong, merasa berat untuk melakukan kejelekan. Dan sahabat yang baik itu akan menjaga dirimu dan kehormatanmu ketika dia ada di hadapanmu ataupun ketika dia tidak ada di hadapanmu. Dan menyukai dan mencintai sahabat yang baik itu akan memberikan manfaat padamu. Rasa cintanya, rasa mencintainya itu adalah satu hal yang manfaat bagimu. Di antaranya adalah dia akan mendoakanmu ketika engkau hidup ataukah bahkan setelah engkau meninggal dunia. Dan dia akan memberikan pembelaan-pembelaan terhadap dirimu disebabkan adanya hubunganmu dengan dirinya. Dan disebabkan rasa cintanya kepada dirimu. Dan itu adalah berbagai perkara yang engkau tidak akan bisa memberikan pembelaan secara langsung. Sebagaimana dengan sebab berteman dengan orang-orang yang baik, maka dia akan menghubungkanmu dengan beberapa orang. Atau akan menyampaikan kepadamu, akan memberitahukan kepadamu beberapa pekerjaan, beberapa aktivitas yang akan bermanfaat bagimu jika berhubungan dengan mereka-mereka. Ya, maka dia katakan faedah minimal, manfaat minimal yang tidak boleh disepelekan dengan bersahabat dengan orang-orang baik itu adalah sungkan untuk berbuat jelek. Karena sebelahnya teman yang baik, masa teman yang salah, masa nekat berbuat maksiat di sebelah. Ini temannya baik, tetap nekat berbuat maksiat. Maka tentu jika seorang itu masih mau mempertahankan hubungan baik dengan teman yang baik ini, maka dia akan menghindari hal-hal semacam itu. Karena jika teman baiknya ini tahu, orang baik ini yang jadi temannya ini tahu, kalau dia suka maksiat, maka dia akan menjauh. Maka faedah minimal yang akan didapatkan oleh orang yang bersama dengan orang yang baik adalah merasa sungkan dan akan lebih hati-hati untuk melakukan hal-hal yang jelek, karena dia bersahabat dan dekat dengan orang-orang baik. Dan di antaranya dikatakan orang-orang yang baik ini akan menghubungkanmu dengan orang-orang tertentu yang juga adalah orang-orang baik, sehingga akan bermanfaatlah hubunganmu, yang akan kau akan mendapatkan manfaat jika berhubungan dengan orang ini. Maka dengan berteman dengan orang baik, maka akan semakin kenal dengan orang baik pula. Bagaimana berteman dengan orang jelek, maka akan semakin banyak link jelek. Maka berteman dengan orang baik, maka akan semakin banyak jalur-jalur baiknya. Maka teman baik, teman kita yang baik ini, yang salah ini akan kenalkan kita ini si bulan, dikenalkan dengan si A, si B, juga orang-orang baik. Maka ringkasnya manfaat memiliki sahabat orang-orang yang baik la tu'ad wala tuhsah, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dan cukuplah untuk menunjukkan betapa manfaatnya teman yang baik, bahasanya seseorang itu dinilai dengan melihat teman dekatnya. Dan bahkan Nabi katakan agama seseorang itu tergantung khalil, tergantung teman akrabnya. Dan ini menunjukkan betapa besar manfaat teman yang baik. Adapun bersahabat dengan al-asraf, dengan orang-orang yang buruk, maka bersahabat dengan orang buruk itu kebalikan dari kebalikan semua yang telah kami sebutkan. Maka mereka orang-orang yang jelek itu berbahaya min jami'il wujuh, dan semua aspek berbahaya bagi orang yang bersahabat dengan mereka, dan berbahaya bagi orang yang berinteraksi dengan mereka. Kam halaka bisababim akhwam, betapa banyak kaum itu binasa hancur disebabkan bersahabat dengan orang-orang buruk, dan betapa banyak mereka orang-orang yang jelek dan jahat itu mendorong atau menyeret sahabat-sahabatnya kepada berbagai kebinasaan tanpa mereka sadari, baik mereka sadari ataupun tanpa mereka sadari. Oleh karena itu termasuk nikmat Allah yang sangat-sangat besar kepada seorang mukmin, seorang hamba yang beriman, adalah ketika Allah berikan padanya hidayah taufik untuk bersahabat dengan al-akhyar, dengan orang-orang pilihan. Dan di antara hukuman dan di antara azab yang Allah timpakan kepada seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba ini, orang ini bersahabat dengan al-asyrar, dengan orang-orang yang jahat. Maka sesungguhnya bersahabat dengan orang-orang yang baik dan manusia-manusia pilihan akan mengantarkan seorang hamba ila ahli iliyi, kepada surga yang paling tinggi. Sebagaimana bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu bisa mengantarkan seorang pada asfal safiri, neraka yang paling gelap. Dan bersahabat dengan orang-orang yang baik akan menyebabkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang utama, dan amal-amal saleh. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang jahat itu akan menyebabkanmu, akan menyebabkan terjegah dari semua itu semua. Allah berfirman menunjukkan pentingnya sahabat yang baik di surat Al-Furqan. Wa yawma ya'tu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Pada hari di mana orang-orang yang zalim itu menggigit jari-jarinya, menggigit tangan sambil mengatakan, seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul, ya wailata laitani, kecelakanya aku, laitani seandainya aku lam attakhid fulana khalila, tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Kenapa? Menyesal punya teman dekat si A dan si B. Kata Allah, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Itu gara-gara temanku itu, maka sungguh dia telah menyesatkan aku 'ani dzikri, dari peringatan Allah, dari hidayah Allah dan kebenaran, ba'da idza'ani, setelah datang dari kebenaran itu kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula, dan sesungguhnya setan itu tidak akan membantu manusia. Setelah sesat juga tidak dibela. Setelah sesat, tidak, setan tidak akan memberikan pembelaan dan bantuan kepada manusia yang disesatkan. Maka ada orang yang sadari dan menyesal dan meratapi dirinya di hari akhirat nanti, itu gara-garanya karena punya teman tertentu yang ternyata teman-temannya ini menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman, seorang mukmin yang baik akan pilih-pilih teman. Akan pilih-pilih teman. Meskipun dia adalah juga seorang muslim, dan kita mencintai semua orang yang beriman, dan punya kewajiban untuk wala, loyal, dan mencintai semua orang yang beriman, namun tidak semua orang yang beriman kita jadikan sebagai teman kita. Maka perlu dilihat apakah manfaat bergaul dengannya, apakah dia adalah orang yang baik Islamnya, sehingga dengan bersahabat dengannya maka kita akan dapatkan manfaat atau tidak. Karena manusia itu macam-macam, ya, dilihat dari manfaat bersahabat dengannya, sebagaimana disebutkan di terkait penulisnya Syekh Ahmad Sharif, ya, manusia untuk ada yang bersahabat dengannya itu bagaikan makanan. Dan ada manusia yang berobat yang bersahabat dengannya adalah bagaikan obat, dan ada manusia yang bersahabat dengannya itu bagaikan penyakit. Maka ada manusia-manusia yang statusnya adalah sahabat-sahabat pilihan yang tidak kita harus berhubungan dengannya, bergaul dengannya. Ini adalah bagaikan makanan yang sangat manfaat untuk badan kita. Inilah bersahabat dengan manusia-manusia saleh dan orang-orang pilihan. Dan ada orang yang jika kita dekat-dekat dengannya dan sepatutnya sebagaimana obat, artinya jika overdosis itu bahaya. Artinya ya kita perlu bergaul dengan orang ini, namun secukupnya, jangan terlalu dekat. Overdosis berbahaya. Obat overdosis bikin mati. Terlalu dekat dengan orang ini bahaya. Namun memutuskannya tidak berhubungan juga mujizat. Orang ini orang yang orangnya enak, suka memberi, suka membantu, bukan orang yang dipinjemin motor gampang, dipinjemin ini enak, namun orangnya itu orang jahat, orang yang tidak soleh. Maka ya kenal dengan dia, kita tak kenal, nanti kapan-kapan perlu pinjam motor, bisa pinjam motor. Itu maka bersahabatlah secukupnya. Ya kira-kira terjagalah hubungan baik. Kalau perlu bantuan dia, bisa minta bantuannya. Namun jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat. Kalau dekat-dekat, wah ini overdosis, mati nanti. Ini bahaya. Ya, ada manusia-manusia yang bersahabat dengannya, sepatutnya adalah obat. Maka bergaulah dengan pergaulan secukupnya, yang kira-kira kita bisa memanfaatkan bantuannya dan bisa memanfaatkan dia ketika kita perlu mendapatkan manfaat darinya. Namun jangan terlalu dekat-dekat karena bahaya. Dan ada orang ya yang bersahabat dengannya statusnya adalah bagaikan penyakit. Dekat-dekat saja juga bahaya. Ini sama-sama saja dengan mendekati penyakit yang berbahaya. Kemudian hadis berikutnya tentang mukmin yang sejati dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yulzahul mukmin min juhrin wahidin maratain. Ketika Nabi Muhammad dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin tidak akan tersengat binatang berbisa min juhrin wahidin dari satu lubang sampai maratain, sampai dua kali. Seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang benar, seorang muslim yang tulen tidak akan tersengat binatang berbuat dari lubang satu kali, dua kali saja tidak mungkin, apalagi sampai tiga kali, empat kali itu harus itu lebih mustahil. Seorang mukmin tidak akan melakukan kesalahan yang sama itu sampai dua kali. Bagaimana jika sampai kesalahan yang sama itu berulang berkali-kali? Hadza masalun, inilah satu permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan betapa sempurnanya ihtirazul mukmin. Kehati-hatian dan penjagaan diri yang dimiliki oleh seorang mukmin. Wa yaqdatihi, dan betapa sempurnanya kesadaran seorang mukmin. Karena dia seorang yang beriman, maka imannya itu akan mencegahnya untuk melakukan berbagai perbuatan kejelekan yang tadhuru muraqabatuha, yang melakukannya dan satu hal yang berbahaya. Dan seorang yang beriman, kapan saja dia terjumut dalam salah satu keburukan, maka filhal, maka seketika dia akan bersegera untuk menyesal, bertobat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud taubat taubat yang sempurna adalah hati-hati royatal hadar, dengan sehati-hatinya, akan hati-hati, akan benar-benar hati-hati dari sebab-sebab yang menjerumuskannya ke dalam dosa. Bagaimana keadaan orang yang memasukkan tangan ke dalam satu lubang lalu dia disengat oleh ular berbisa, maka setelah itu maka hampir-hampir dia tidak akan, maka hampir-hampir orang ini tidak akan pernah memasukkan tangannya di lubang tersebut, karena dia sudah kapok ya, lima asobong, karena sengatan yang menimpanya pertama kali dulu ketika memasukkan tangannya ke dalam sebuah lubang. Maka sebagaimana iman itu mendorong orang yang beriman untuk melakukan ketaatan dan memotivasinya untuk melakukan ketaatan dan menyebabkannya menjadi sedih karena tidak bisa melakukan ketaatan, maka demikian pula iman itu akan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan. Dan jika terjumus dalam keburukan, maka dia akan segera meninggalkan keburukan tersebut, walam ya'ud, dan tidak akan pernah, dan tidak akan lagi ila mithli ma waqa'a fihi, ya, terjumus dalam semisal apa yang pernah terjadi. Maka beliau katakan, maka iman yang dimiliki oleh seseorang itu, itulah yang akan sebagaimana iman tersebut akan memotivasi seseorang untuk melakukan ketaatan dan membuat sedih jika tidak melakukan ketaatan, maka akan mencegah iman yang benar, akan mencegah dari melakukan berbagai kemaksiatan. Iman yang benar dan tauhid yang benar juga akan mencegah seorang dari kemaksiatan. Oleh karena itu, orang yang hakikat tauhid, orang yang benar-benar bertauhid, orang yang benar-benar beriman adalah orang yang menghentikan dirinya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan kemaksiatan. Maka bukanlah orang yang benar-benar bertauhid seorang yang mengatur dirinya, orang yang bertauhid namun gemar dengan berbagai bentuk maksiat. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sepatutnya hasan, man sa'abhu hasanatuhu wa sa'adhu sayi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira karena melakukan kebaikan dan merasa sangat sedih karena tersebut dalam kemaksiatan, maka dialah orang yang beriman. Maka dialah orang yang beriman. Maka Nabi katakan orang yang benar-benar beriman itu dia, dirinya adalah dia akan merasa gembira jika bisa melakukan ketaatan. Oleh karena itu orang berpuasa itu gembira ketika waktu puasa tiba. Kenapa? Karena bisa melakukan ketaatan. Gembira insyaAllah setelah berhasil melakukan ketaatan. Nah, dia adalah seorang yang sangat sedih, sangat menyesal, sangat susah ketika terjerumus dalam kemaksiatan. Inilah diri orang yang beriman. Maka hadis ini al-hadu mendorong untuk al-hazm, agar seorang itu punya kebulatan tekad dan tidaklah seorang itu kait di jami umur. Seorang itu tidak menjadi orang yang cerdas dalam semua perkara. Dan seorang itu tidak akan bisa cerdas dalam semua perkara sehingga dia akan melakukan hal-hal yang manfaat dan menjauhi dari hal-hal yang berbahaya kecuali setelah mengetahui mana saja hal yang manfaat dan mana saja hal yang berbahaya. Maka konsekuensi supaya bisa kaya, supaya bisa cerdas dalam semua perkara adalah mengenal dan mengetahui sebab-sebab yang bermanfaat yang bisa dilakukan dan sebab-sebab yang berbahaya yang harus dijauhi. Dan hadis ini mendorong kita menunjukkan ala hati dorongan untuk menjauhi sebab-sebab yang meragukan, yaitu sebab-sebab yang dikhawatirkan jika kita dekat-dekat dengannya akan menyebabkan kita terjumus dalam sedekah. Karena seorang yang hati-hati, tentu dia tidak akan dekat-dekat dengan hal-hal yang dikhawatirkan ini bisa menjerumuskan kita dalam kejelekan. Maka ini menunjukkan bahasanya an-nazara'id muqtabarah. Bahasanya jalan itu diperhatikan. Maka bukan hanya kebaikan yang diperhatikan, namun jalan menuju kebaikan itu harus diperhatikan. Sebagaimana kita menjauhi kejelekan, maka jalan menuju kejelekan itu harus dijalani. Bagaimana kita melakukan kebaikan, maka jalan yang mengantarkan kepada kebaikan juga seharusnya kita tempuh dan kita lalui. Maka kita telah tahu kalau ini kejelekan, dan berdasarkan pengalaman kita bahasa ini kejelekan, kita tahu bahasanya jalan ke sini, perbuatan ini adalah jalan menuju kejelekan. Maka besoknya, maka kita tidak hanya hati-hati dengan itu, maka juga kita akan hati-hati dengan ini. Bagaimana kita tahu ini lubang berbisa? Lubang di sini ada hewan berbisa di dalam. Jadi kita tahu daerah sebelah sini di sana ada banyak lubang-lubang berbisa. Maka setelah kita pernah lewat di daerah ini akan banyak lubang berbisa, maka seorang yang keis, maka besoknya tidak akan lewat jalan ini. Karena tahu maksudnya di jalan ini dia akan menemui banyak lubang-lubang dan di sana terdapat banyak binatang-binatang berbisa. Maka berdasarkan pengalamannya sekali, dia akan tahu tempat-tempat berbahaya dan daerah-daerah yang di sana akan banyak hal-hal yang berbahaya. Maka untuk yang keduanya, untuk kedua kalinya, maka tidak akan melalui jalan-jalan dan daerah-daerah yang kita dimungkinkan banyak tempat-tempat yang berbahaya. Maka ini menunjukkan katanya zara'i' mu'tabar. Kita bukan hanya perhatian terhadap kejelekan dan kebaikan, namun juga kita harus memperhatikan ini jalan menuju kebaikan ataukah jalan menuju kejelekan. Yang kita jauhi itu bukan hanya kejelekan, namun jalan menuju kejelekan juga harus dijauhi. Yang kita tempuh itu bukan hanya kebaikan, namun jalan yang menuju kebaikan itu juga harus kita lalui. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah mengingatkan orang-orang yang beriman untuk jangan kembali mengulangi perbuatan buruk yang dihiaskan oleh setan, yang disebabkan hiasan setan tersebut kita terjebak ke dalam berbagai bentuk maksiat. Ya'idzukumullahu an ta'udzu li mithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah ingatkan kalian untuk jangan mengulangi perbuatan semisal itu abad dan selamanya. Yang dalam ayat ini berkaitan dengan menerima berita bohong dan menyebar-nyebarkan. Allah ingatkan jangan itu perbuatan itu jangan diulangi lagi. In kuntum mu'minin, jika kalian telah benar-benar orang beriman. Maka ayat ini semisal sama persis kandungannya dengan hadis di atas. Maka Allah katakan jika kamu orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, maka jangan ulangi kesalahan ini. Jangan ulangi maksiat ini. Maka persis bagaimana Nabi katakan, orang yang beriman tidak akan melakukan kesalahan dua kali. Ini tidak mungkin. Jika dia adalah seorang yang benar-benar beriman, kalau dua kali saja tidak mungkin, gimana kok sampai lima kali? Bagaimana kalau sampai 10 kali? Oleh karena itu, maka orang-orang yang pernah dzafa syara, pernah mencicipi kejelekan, mencicipi kemaksiatan, kemudian setelah itu dia adalah termasuk orang-orang yang bertobat, maka umumnya rasa bencinya terhadap maksiat itu jauh lebih besar daripada orang yang belum pernah melakukan maksiat itu. Wa tahdhiruhu, dan nasihat dia kepada orang lain agar jangan melakukan keburukan. Wahadaruhu, dan kewaspadaannya terhadap keburukan itu abelar, itu lebih hebat. Karena dia telah tahu, kita terima berdasarkan pengalamannya dia telah tahu asal oleh kebihan dampak buruk dari kejelekan itu. Karena seorang mukmin itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka kata beliau, maka kita jumpai orang yang benar-benar bertobat dan benar-benar baik tobatnya, maka dia akan sangat-sangat benci dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bencinya dalam hatinya itu jauh lebih besar daripada orang yang belum pernah merasakan dampak jeleknya maksiat tersebut. Dan orang ini yang sudah bertobat ini, maka jika dia nasihati orang lain supaya jangan melakukan hal ini, maka nasihatnya itu lebih keras daripada orang yang belum pernah mengalami. Dan hati-hati dia terhadap hal ini, jika dia memang benar-benar bertobat, itu lebih tinggi daripada hati-hati orang yang belum pernah terjumus ke dalam. Dan dalam satu hadis namanya didaifkan oleh Syekh Al-Albani, meskipun kandungan maknanya sebagiannya benar dan sebagian kalimatnya ada kalimat yang sebagiannya ada syahidnya, sehingga ada sebagian kalimatnya adalah sahih. Al-anasu minallahi wal-ajalatu minasyaitan, ketenangan itu datang dari Allah, wal-ajalatu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu datang dari setan. Kalimat ini benar, bahkan derajatnya hasan. Bagaimana dikatakan oleh Abdul Ali Qasim di Tawdil Ahkam di kitab Jami' Ibnul Maram. Dia mengatakan bahasanya hadis yang mengatakan al-anatu minallah wal-ajalatu minasyaitan istatusnya hasan. La halima illa du'asrati, dan tidak ada orang yang halim, seorang yang bisa mengontrol diri dan tidak mudah emosi, illa du'asrati, kecuali orang yang pernah terjumus. Wala hakima illa du'asrati, dan tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang sudah punya banyak pengalaman. Maka dalam hadis ini dikatakan bahasanya ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tergesa-gesa. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tergesa-gesa itu datang dari setan, artinya tercelah dan terlarang. Karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan setan tentu itu buruk. Namun ini tidak mutlak. Kejelekan itu atau tergesa-gesa itu buruk. Dan karena datang dari setan, jika bukan tergesa-gesa dalam kebaikan. Adapun tergesa-gesa untuk melaksanakan kebaikan, maka itu adalah satu hal yang diperintahkan. Wasahidu ila maghfirati rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu itadillul muttaqin. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian cepat-cepat bergegas untuk melakukan kebaikan. Maka tergesa-gesa untuk melakukan kebaikan itu bukan datang dari kita, maka itu diperintah. Dan orang yang mau benar-benar memperbaiki dirinya, maka dia akan memanfaatkan hal ini. Ketika hatinya sedang semangat untuk melakukan satu kebaikan, maka jangan nanti-nanti. Lagi semangat untuk puasa, manfaatkan semangat. Jangan ditunda. Kalau nanti, maka nanti semangatnya hilang, maka tidak jadi puasa. Kalau lagi semangat untuk belajar, maka manfaatkan. Lagi semangat untuk ngaji, maka manfaatkan. Jangan, yalah, nanti kalau sudah lulus, yalah, nanti kalau semester depan, yalah. Ini kalau nanti, itu nanti hilang. Ketika mumpung masih semangat, ambil baik, manfaatkan semangat yang ada ini. Segera, jangan ditunda, tunda. Menunda-nundanya itu baik. Dalam kebaikan, menunda-nundanya malah baik. Ketika lagi semangat, ingin segera melakukan kebaikan, maka segera dilaksanakan. Kalau ditunda-tunda nanti. Dan semangatnya mau nikah, ya maka segera saja nikah. Tapi kalau ditunda-tunda malah sampai jadi bujang tua, nanti belum nikah. Nanti. Ya nanti. Hanya enggak jadi-jadi. Ini kan juga adalah ketergesaan. Itu bukanlah tercela jika ketergesaan tersebut sudah pada waktunya. Jika satu perkara ini memang secara perhitungan itu memang sudah tepat waktunya sekarang, semua sudah disiapkan, ya, maka segera tergesa-gesa dalam hal ini hukumnya sebetulnya dianjurkan. Kalau memang segalanya sudah disiapkan, sudah pas waktunya, temennya dapat, ininya sudah siap, maka segera dalam hal ini adalah diperintah, bukan tercela. Kemudian hadis yang ke-70, beberapa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abu Dzar, la aqla takbiri wa la wara'a al-kafi wa la hasabaka husn al-khuluqi. Wahai Abu Dzar, tidak ada akal yang lebih cerdas, yang lebih hebat daripada takbir, daripada pengaturan yang baik. Walau wara' akan tidak ada wara' kehati-hatian yang lebih hebat daripada al-kaf menahan diri. Walau hasabah dan tidak ada status sosial yang lebih mulia kahusnul khuluqi melebihi akhlak yang luhur. Dia penulisnya hadis dalam Su'abul Iman. Dan hadisnya adalah hadis yang da'if didaifkan oleh Syekh Al-Albani di Sisila Abla'ifah. Penjelasannya ini memuat tiga kalimat yang masing-masing dari kalimat tersebut mengandung ilmu yang sangat-sangat besar. Yang pertama, penjelasan tentang akal. Maka di kalimat yang pertama terdapat penjelasan tentang akal yang sempurna dan pengaruh akal yang sempurna dan ciri dan tanda akal yang sempurna. Dan sesungguhnya akal yang terputih dalam Quran dan Sunnah adalah satu kekuatan dan satu nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Yang dengan hal tersebut, dengan akal tersebut, dia bisa memahami berbagai hal yang manfaat, bisa mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan. Wa yata'aqqalu biha, dan dia bisa memikirkannya. Dan akal yang terpuji adalah akal yang mencegah dari berbagai hal yang berbahaya dan buruk. Maka akal yang baik, akal yang benar-benar yang bisa berfungsi seperti itu adalah daruriyun, adalah kebutuhan vital untuk seorang manusia. Yang tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan dalam semua keadaannya, baik berkaitan dengan agama ataupun dunia. Karena dengan akal semacam ini, maka dia akan mengetahui manakah yang manfaat dan manakah jalan-jalan yang menuju hal yang manfaat. Dan dengan akal seperti ini dia akan mengetahui hal yang berbahaya dan bagaimanakah menyelamatkan diri darinya. Dan akal yang baik itu akan bisa kita ketahui dengan melihat dampaknya, pengaruhnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis ini pengaruh indah dari akal yang baik. Akal sehat, Nabi katakan tidak ada akal terdiri sebagaimana pengaturan. Itu seorang hamba mengatur agamanya dan mengatur dunianya. Bahasa kita memanage. Maka akal yang baik, akal yang sehat, itu akan menyebabkan seorang hamba akan memanage perkara agamanya, perkara akhiratnya, perkara ibadahnya. Samping juga akan menyebabkan dia memanage yang baik urusan dunianya. Maka manage yang baik untuk mengatur agama. Maka pengaturan yang baik berkaitan dengan masalah agama adalah, pertama adalah berusaha untuk mengetahui jalan yang lurus dengan belajar tentunya. Dan berusaha untuk mengetahui bagaimanakah akhlak Nabi, bagaimanakah hadis petunjuk Nabi, wasamti dan bagaimanakah perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengaturan yang baik pertama adalah program belajar. pengetahuan yang baik tentang masalah agama, ada program untuk belajar, ada target dalam belajar, ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk belajar masalah agama, sehingga mengenal bagaimana jalan yang lurus, dan mengenal bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sistematis dalam belajar. Sistematis dalam belajar, tidak acak dan asal dalam belajar. Setelah target belajar tercapai, maka kemudian menit berikutnya adalah sumayyah, kemudian berusaha untuk dituruti, menempuh jalan yang lurus tersebut. Namun di halin muntazimah, namun dengan terencana, dengan tersusun rapi, ternazamkan, tersistemkan. Maka setelah tahu, setelah ada program belajar, maka diiringi juga dengan program mengamalkan hasil belajar. Dan mengamalkan hasil belajar ini harus tersistem yang baik, harus terencana yang baik. Bagaimana diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ista'inu bil hudwa wa rauha wa syai'in minal dulda wal qasdal qasda tabluhu. Ini diantara menit yang baik dalam beramal yang telah Nabi ajarkan. Hendaklah kalian manfaatkan waktu pagi, waktu sore, dan sedikit di waktu malam. Al-qasdah, jangan berlebihan, jangan berlebihan. Proporsional saja, proporsional saja, sebelum kamu akan sampai kepada tujuan. Maka ini pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita memanage ibadah kita, agama kita dengan baik. Manakah waktu yang seharusnya kita usahakan maksimal untuk urusan dunia, demikian juga untuk urusan agama, untuk belajar, untuk menghafal. Maka Nabi sebutkan waktu pagi atau sore atau sedikit dari waktu malam. Kemudian Nabi, bagaimanakah perkara agama yang kita amalkan tersebut atau belajar yang kita lakukan ini? Maka Nabi jangan berlebihan, cepat bosan. Ya secukupnya saja, secukupnya, namun rutin, kamu akan sampai. Kalau berlebihan, mau belajar sekaligus jam dua yang banyak, nanti cuma seminggu habis itu tidak ada belajar sama sekali. Mau mengamalkan ajaran agama, mau mengamalkan agama, mau udah jauh-jauh, itu nanti cuma beberapa hari, nanti setelah itu hilang dari peredaran. Kenapa? Al-Qasdah. Tidak usah berlebihan. Proporsional. Namun rutin, kamu akan sampai tujuan. Ini minit dalam beragam. Ini adalah at-tadbir dalam beragam. Dia telah lewat cara untuk hadis ini. Dan dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang jalan yang diajak dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jelaskan bahasanya jalan tersebut adalah jalan yang mudah yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengantarkan ke surga. Darul karomatihi, maknanya surga. Dengan penuh mudah, warahah dan tidak bersusah payah. Dan sesungguhnya jalan yang mengantarkan pada surga itu tidaklah akan menghilangkan dari seorang hamba kemudahan rohahnya, kesenangannya, kesenangan dirinya, dan tidak akan menghilangkan urusan dunianya satupun. Bahkan jalan tersebut akan menyebabkan seorang hamba tersebut mampu untuk mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga dia beruntung dengan dua kebahagiaan. Dan akan mendapatkan hayat, tergibah, kehidupan yang bahagia. Di dunia dan di akhirat. Ini penjelasan yang Nabi sampaikan melalui hadis ini, ista'in bil hudwah wal qawhah wa sya'ina duljah wal qasdah qasdah tabluhu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa jalan menuju surga, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala di jalan yang mudah. Dan jalan tersebut tidaklah menyebabkan seorang itu harus hidup susah itu hidupnya. Nampakkan jalan yang Nabi ajarkan tersebut akan menyebabkan seorang itu akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jika seorang itu memanage keadaannya berkaitan dengan masalah agama, bihadan mizan sa'i, dengan tolak ukur yang sa'i, maka sungguh sempurnalah agamanya dan sempurnalah akal sehatnya. Maka sesungguhnya yang diharapkan dari akal sehat, kita harapkan akal sehat itu mengantarkan orangnya untuk mendapatkan akibat yang terpuji melalui jalan yang paling dekat dan yang paling mudah. Ini tadbir dalam urusan agama. Maka tadbir yang Nabi maksudkan dalam hadis ini, yang pertama adalah tadbir dalam urusan agama. Hendaknya beragama itu diminit. Tidak asap, tidak serampangan, namun ada pola-pola teratur yang harusnya diikuti. Dalam belajar itu harus ada pola-pola teratur yang harus diikuti, ada sistematis dalam belajar yang harus diikuti, tidak asap. Dan dalam beramal itu juga ada pola-pola teratur yang harus diikuti, tidak asap. Curu-curuan beramal setelah itu bosan, bukan demikian. Dan harus ada pola-pola teratur yang perlu diminit oleh masing-masing orang, karena masing-masing orang itu yang paling tahu keadaan dan sikonnya masing-masing. Saya harus seperti apa? Saya harus berbuat apa? Kemudian, adapun tadbirul ma'ash, adapun manis dalam masalah urusan dunia, maka seorang yang berakal akan berusaha mencari rezeki bima yartabih lahu, dengan hal-hal yang jelas baginya. Bahasanya itulah, itu adalah jalan yang paling manfaat, jalan rezeki yang paling manfaat untuk dirinya. Wa ajda, itu jalan rezeki yang paling manfaat untuk mewujudkan apa yang dia maksudkan. Dan seorang yang berakal dalam masalah rezeki, la takhabbat, maka dia tidak akan ngawur, tidak akan asal bil asbab, untuk melakukan sebab-sebab rezeki. Rota aswa, bagaimana ngawurnya unta yang buta. Orang Arab kalau mau bilang orang ini ngawur, apa? Membabi buta, kalau kita babi ya, membabi buta. Kalau orang Arab itu unta buta itu aswa, aswa itu unta buta. Unta yang buta maka dia akan berjalan ngawur, karena ke sana sini. Kalau kita babi buta, kalau orang Arab unta buta. Itu kayaknya buta, sama ya, punya kesamaan buta. Orang ngawur itu, orang buta itu orang ngawur. Kita babi buta, kalau orang Arab pun tak buta. Maka orang yang berakal, maka dari cari rezeki dia tidak akan ngawur. Ini dicoba, itu dicoba, itu dicoba, itu dicoba. Maka hidupnya semuanya cuma percobaan. Maka sampai umur 40 tahun itu belum menemukan pekerjaan tetap. Karena semuanya cuma uji coba semua. Uji coba ini, uji coba itu, uji coba itu. Enggak pakai akal. Namun pakainya perasaan dan uji. Entah, cobalah diuji. Coba. Wah, ini kayaknya menarik, perlu tantangan. Nah, coba. Enggak, akhirnya sampai usia sudah punya cucu itu juga pekerjaannya belum jelas. Sudah sampai punya cucu. La yaqullahu ba'ud. Tidak ada yang tetap. Karena ngawur itu tidak ada yang tetap. Sekarang ini coba. Wah, kok ternyata tidak berhasil. Buntung. Coba lagi. Buntung lagi. Coba lagi. Buntung lagi. Tidak untung-untung, namun buntung terus. Inilah orang yang dalam mengatur urusan dunia dan urusan rezekinya itu tidak pakai tadbir. Dan bagaimana cara yang benar dalam mencari rezeki? Bal idza ra'a sababan futiha lahu fihi babu rizqin falyalzamhu. Dengan cara yang benar beliau katakan, jika dia melihat satu sebab yang akan terbuka dengan sebab ini pintu rizki untuknya, faliyazam, maka adalah dia komitmen dengannya, maka tekuni. Wa yutabir ahli, sejaklah dia bersabar untuk menekuninya. Ya, adalah dia bersabar. Kalau dia itu dia tekuni dengan baik, dengan maksimal, maka dia akan membuahkan. Semula jangan langsung ingin yang hasilnya besar muluk-muluk. Ini mungkin hal awalnya kecil, sedikit, namun kalau ditekuni serius dan serius, maka ini bisa jadi besar. Ini akan mendatangkan rezeki yang cukup banyak. Namun dia profesional dalam masalah ini, dia tekuni baik-baik, dia profesional, soalnya profesional dalam masalah ini, meskipun hal-hal yang sepele, namun itu adalah pintu rezeki, dia telah tahu ini pintu rezekinya, ini yang cocok bagi dirinya, cocok dengan kemampuannya, dan cocok dengan hatinya, maka dia tekuni dan dia profesional dalam masalah itu, maka ini akan membuahkan. Dan juga ini sudah maksimal, sudah berhasil, mau dikembangkan, maka kembangkan yang sejenis dengan temannya. Sejenis dengan temannya tadi. Jangan kemudian tidak ada hubungannya, tinggal dari nol. Namun, yang sejenis dan yang berkaitan dengan yang awal yang telah dia tekuni. Mengandalkan dia komitmen dengan hal itu. Dia mulazamah dengan itu. Dia selalu dengan yang itu. Maka seorang yang gemar menulis, jadi penulis misalnya, jadi penulis buku, maka kemudian dia sudah tekun dan sudah berhasil di sini, mau dikembangkan. Dikembangkan itu jangan dia bikin perusahaan tempe atau jadi perusahaan kontraktor, tidak ada hubungannya. Dia telah menekuni di bidang buku, tulis menulis. Kalau mau dikembangkan, maka bikinlah penerbitan buku sendiri. Jangan kemudian berhubungan dengan yang jauh yang tidak ada hubungannya. Entah adalah cara yang benar, dia tekuni satu bidang dan dia telah ingin mencocok, kemudian kalau masih kembangkan, maka kembangkan yang dekat-dekat dengan itu. Walidumil fitolab, dan taklah dia mencari rezeki dengan cara yang baik. Fafihah dabarukah mujarobah. Maka cara semacam ini adalah satu hal yang cara yang berkah, dan ini mujarobah sudah terbukti. Ada orang yang cuma coba-coba sana, ini coba lagi, ini coba lagi, coba lagi gonta ganti. Maka hasilnya apa? Dia katakan layakirulah, lahu pororon, tidak ada ya. Ditekuni, tidak ada ya. Jadi pekerjaan tetap, semuanya coba-coba. Kemudian setelah ada tadbir dalam masalah pekerjaan. Maka itu menyedadbir tadbiran akhar. Kemudian ada tadbir yang lain yang patut diperhatikan, yaitu tadbir dalam masalah tasri, dalam masalah pembelanjaan wal infak dan pembelanjaan uang. Janganlah dia belanjakan uangnya dalam jalan-jalan yang haram atau jalan-jalan yang tidak manfaat atau dia israf, boros dan berlebih-lebihan dalam pembelanjaan meskipun itu mubah. Namun ingat, dan juga jangan yukafir, dan juga jangan terlalu pelit terhadap diri sendiri. Maka terhadap diri sendiri, belanja untuk diri sendiri itu jangan pelit. Pengin tabungannya banyak, kemudian enggak pernah menikmati uang yang dia dapatkan. Kalau makan pakai kupuk saja, kalau pengin uangnya banyak, malah enggak pernah menikmati. Maka jangan yukafir, jangan terlalu pelit untuk dirinya sendiri, di samping juga dengan kisah. Namun apa? Rata rupanya dari kesedihan. Kan dari yang tengah-tengah di antara itu. Wa mizan, maka parameter dalam halnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji manusia-manusia pilihan, Allah katakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan manusia-manusia jika mereka membelanjakan harta, maka tidak boros. Walam yaktur juga, dan juga tidak terlalu pas-pasan atau terlalu mepet. Bahkan mereka berkuama. Akan tapi mereka itu tengah-tengah di antara itu. maka minit yang bagus dalam masalah kasbil arzah, dalam masalah pekerjaan, dalam rekam untuk mencari rezeki, dan minit yang bagus dalam masalah membelanjakan harta, watafrid dan membelanjakan harta, dan menjaga harta yang didapatkan, watawafi dalika dan hal-hal seputar itu, ini menunjukkan sempurnanya akal seseorang, dan kuatnya akal seseorang, dan terbimbingnya akal seseorang. Adapun kebalikannya, kerjaannya cuma dicoba semua, ganti ini, ganti itu, ganti itu, ganti itu, uang yang didapat juga kacau, seharusnya cukup 1 bulan baru 10 hari sudah habis, maka hal itu menunjukkan berkurangnya akalnya, wafatadun lebih, bakal lebih parah, rusaknya akalnya. Bukanlah orang yang cerdas dan bukanlah manusia yang berakal. Maka akal yang sangat terbaik, buah akal yang sehat, buah akal sehat adalah tadbir. Maka Nabi beliau katakan apa? Di sini Nabi menjelaskan akar yang baik, akar yang baik dari akal sehat. Itu apa? Tadbir. Akan memanage urusan baik berkaitan dengan urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Sallallahu alaihi wa sallam. وعلى أبي رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين. Dan sedekah waktu yang baik untuk menghafal dan merojaah hafalan untuk merojaah pelajaran. Waktu yang paling baik itu adalah menurut keadaan orang tersebut masing-masing, karena dia yang paling tahu dan paling tahu untuk memilih dirinya. Ini jelas ya acuannya secara umum, bagaimana dikatakan boleh jadi pagi, boleh jadi sore setelah semuanya sudah sudah berakhir, atau mungkin badan kita setelah mandi sudah segar, pikiran sudah fresh, atau boleh jadi pagi hari ketika pikiran juga masih fresh, boleh jadi adalah waktu malam ketika tenang, boleh jadi di awal malam untuk orang yang tetap di awal malam, atau di akhir malam untuk orang yang tetap di akhir malam. Maka secara umum 3 waktu yang nanti disebutkan tadi, namun pasnya, pastinya masing-masing orang yang bisa. Maka jika dia, maka masing-masing orang bisa mentadbir, memanage dirinya masing-masing, manakah yang pas dan contoh dengan sikonnya, dengan kesibukannya, dengan keadaannya, di manakah yang pas untuk masing-masing orang. Ini yang paling tahu orang tersebut. Dan secara umum adalah sebagaimana yang dikatakan, umumnya itu akan pas waktu untuk belajar dan sebagainya di 3 waktu yang dibutuhkan. Al-mar'u atau ar-rajulu ala dini khalilihi, apa batasan khalil? Karena banyak orang buat fitnah dengan hal ini. Karena dia tidak paham tentang pengertian khalil, maka ada orang yang tidak paham pengertian khalil, sekedar kenalan, sekedar ketemu orang, kemudian senyum, maka dikatakan bulan itu bersahabat dengan ahli bidah. Karena cuma ketemu di jalan ngangguk, ketemu sama ahli bidah, wah. Dia ini mujamalah dengan ahli bidah, maka dia ini khalilnya ahli bidah, maka dia ahli bidah. Maka apa? Maka yang namanya khalil dan Nabi katakan agama seseorang itu terpengaruh dengan khalilnya adalah teman dekat yang itu menjadi tumpuan cerita, tumpuan masalah. Maka jika seorang muslim itu berteman dengan orang kafir, dan pertemanan yang dalam dan sangat-sangat dekat, sangat-sangat akrab, maka ini kan akan jadi pengaruh sama agama. Ini akan jadi pengaruh, akan memberikan pengaruh kepada agamanya, akan menjadikan rusak agamanya. Adapun sekedar kenal, sekedar tahu wajah, sekedar tahu orang, sekedar senyum ketika ketemu, karena memang tidak layak untuk menghajar orang tersebut, karena berdasarkan faedah-faedah hadir ini tidak pas menghajar orang ini, maka tidaklah masuk dalam hadis ini. Adalah termasuk dalam hadis ini. Dan sebagian orang tidak melihat, tidak melihat kaidah dalam masalah hadir, dalam masalah ini, sehingga dia tidak melihat apakah orang ini bermaksud untuk memperbaiki orang yang buruk yang dia dekati, dan dia punya kemampuan untuk itu, dan buktinya pun nampak orang yang didekati itu jauh itu berubah sedikit demi sedikit itu lebih baik. Apakah orang ini mendekati orang tersebut dengan maksud untuk mengambil ilmu dan mengambil faedah dari orang tersebut, padahal orang tersebut adalah orang jahat? Maka dia hukumi semua orang dekat dengan ahli bidah, orang yang sesat, maka kita orang tanpa perhatikan kaidah para ulama dalam masalah ini. Apakah taklif itu dalam rangka taklif, dalam rangka untuk mendakwainya untuk orang-orang yang punya kemampuan untuk itu, ataukah ini adalah sekedar untuk berteman dan sekedar untuk mengambil ilmu dan mengambil manfaat dari orang tersebut? Maka ringkasnya, maka akhadil ala bini khalilihi ini patut dipahami dengan baik dengan memperhatikan faedah-faedah hajar. Kapankah kita harus menghajar seseorang dan kapankah kita harus berbuat baik kepada orang tersebut dan dekat ya, dan dekat-dekat dengan orang itu, kapan sajakah yang dijelaskan oleh para ulama dalam masalah kaidah-kaidah hajar. Maka kaidah-kaidah hajar adalah penjelasan untuk hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.